Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, isma'u qawlallahi azza wa jalla. A'udhu billahi minasyautanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qal ya ayyuhal nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقران وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني قد جئتكم بها بيضاء نقيه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك الى هالك اما بعد معاشر المسلمين yang kami muliakan. Segala pujian dan syukur kita, apapun kondisi dan keadaan yang hari ini sedang kita jalani, tetaplah nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujiannya. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, insyaallah waktu kita cukup lumayan panjang. Saya sebelum menuliskan beberapa hal yang penting sebagai tema kita pada siang hari ini, dan memang saya sengaja memilih menulis daripada saya tayangkan dalam bentuk slide, ya. Karena nun wal qalam wa ma yasturun. Nun dan demi pena serta apa yang dioret-oretnya. Sebelum saya menulis, saya ambil waktu 5 menit. Insyaallah ta'ala ada acara akbar umat Islam tahun ini yang akan dilangsungkan 10 hari yang akan datang insyaallah ta'ala, yaitu tepatnya tanggal 2 Desember. Perhelatan akbar ini adalah reuni akbar para mujahidin 212 yang akan dihadiri insyaallah ta'ala dari Sabang sampai Merauke, dan seluruh perizinannya sudah keluar. Maka tidak ada kekhawatiran insyaallah ta'ala. Acara dimulai dari jam 3, kita tahajud, kemudian kita berdoa, kemudian kita mendengarkan subuh berjamaah, lalu kita zikir subuh, zikir pagi, dan kemudian tausiah demi tausiah bergantian oleh para alim ulama kita. Acara ini akan memakan biaya yang sangat besar. Maka panitia 212 yang mendampingi kami minta agar kita menggalang dana untuk semua kepentingan buat tegaknya dan lancarnya acara ke depan. Di akhir acara ini yang jalan sekarang adalah kotak untuk acara 212 bareng bersamaan dengan ini akan kita bagi dua 50-50. Pesantren saya kampus 3 sedang marak-maraknya membangun buat pesantren tingkat SMA, karena santri-santri kita sudah tidak muat lagi ditampung, sudah tidak ada lagi tempat, sehingga sekarang kita kejar pembangunannya. Maka inilah caranya ketika saya menyapa umat, saya sampaikan, mari siapa yang akan berderma, berinfak, berwakaf dan mengeluarkan sedekah, tafadhal, masukkan ke dalam tabungan-tabungan ini. Jadi dalam kotak ini adalah untuk 212 dan pembangunan di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz kami di Payakumbuh Sumatera Barat. Kita bagi nanti 50-50. Baik, sambil itu berjalan, ini ya. Sambil ini berjalan, silakan. Saya akan ambil waktu 5 menit untuk menulis sesuatu di papan tulis. Fokus dan konsentrasi kita membantu untuk kepentingan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah itu nanti diumumkan sebelum acara kita selesai, sebelum kita tutup dengan berdoa bersama. Berapa yang kita dengar, maka kita akan lakukan penggalangan sesi kedua, insyaAllah. Baik, Bapak Ibu, tolong perhatikan ke whiteboard kita. Ini bagi yang ingin menulis, silahkan ditulis. Mau yang ambil gambar, silahkan ambil gambar. Selama kajian kita, kita akan fokus di fase keempat. Fase ini adalah diambil dari hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tentang lima fase. Sejak Nabi diutus sampai terjadinya kematian massal serentak, seluruh umat Nabi yang ada iman di dadanya akan meninggal dunia serentak. Lihat, tanda besar kiamat yang ketujuh. Ibu-ibu yang di sebelah sana gak bisa lihat ya, tapi mampu mendengar kan. Seandainya saya buat ke sana, yang sini pula tak bisa lihat. Nah, rasanya udah begini aja lah, bismillah ya. Paling kita akan tambah dorong ke belakang sedikit. Tetap gak nampak kan? Yang sebelah ujungnya gak nampak. Tanda besar kiamat yang ketujuh, terjadi peristiwa wafatnya umat ini, umat Nabi Muhammad maksudnya, yang ada iman di dadanya serentak di muka bumi, sehingga tidak tersisa satu pun orang yang masih ada iman di dadanya. Tidak hidup lagi setelah itu, kecuali hanya orang yang tidak kenal Allah. Orang yang sama sekali tidak kenal Allah, kafir abis. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sebab tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan 10 ini hanya akan disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kita semua insyaAllah ya, di tanda besar kiamat yang ketujuh kita sudah wafat semua. Amin. Mau Pak? Wafat semua di tanda besar kiamat yang ketujuh. Mau tidak mau ya. Tetapi memang kita saat itu sudah merindukannya. Kita merindukan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Bapak Ibu, lima fase. Fase pertama adalah fase umat ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, masuk fase kedua, yaitu fase sahabat-sahabat Nabi memimpin kita semua dengan khilafah Islamiyah. Lamanya 30 tahun. Setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka sejak itu oleh Muawiyah yang pusat pemerintahan khilafah Islamiyah saat itu di Damaskus, maka beliau mengubah sistem khilafah kepada sistem kerajaan. Walaupun gelar sang pemimpin tertingginya tetap khalifah, tetapi sistem yang dipakai sudah sistem kerajaan, di mana kalau sang khalifah meninggal, anaknya yang langsung mewarisi kekuasaan itu. Ini sudah sistem kerajaan. Dan ini lama, ada tiga dinasti yang mengisinya. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Tiga dinasti ini mengisi fase ketiga. Maka tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah yang ada di Turki. Sejak saat itu fase ketiga selesai. Fase ketiga selesai. Kita masuk pada fase keempat. Sejak saat itu sampai sekarang kita berada di fase keempat, dan kita saat ini sudah mendekati penghujung fase keempat. Kita sebentar lagi akan mendapatkan agenda-agenda terberat, yaitu tanda-tanda besar kiamat akan dimulai. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jawabannya Allahu a'lam. Tanda-tandanya semua hampir nampak pada saat ini. Bahkan boleh dikatakan 97 atau 96% tanda-tanda penghujung, tanda-tanda kecil kiamat sudah nampak semua. Hanya tinggal beberapa kecil lagi yang belum. Setelah itu disambut dengan tanda besar kiamat. Pertama, bumi dihantam oleh meteor, dan akibat hantaman meteor terjadilah kegelap gulitaan bumi ini secara total selama 40 hari 40 malam, tidak nampak satu pun. Orang tak bisa bedakan siang, tak bisa bedakan malam. lamanya 40 hari 40 malam ini disebut dengan duhon. Kabut debu dan asap bersatu menyelimuti bumi. Saking tebalnya, walaupun jam 12 siang, tebalnya kabut debu dan asap ini bersatu, Pak. Telapak tangan didekatkan macam ini tak mampu lihat apa-apa, saking tebalnya kabut debu dan asap itu. Dan hari pertama, hari kedua panas sekali. Yang tersiksa pada duhon ini, kejadian duhon ini hanyalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang-orang mujrim, orang-orang zalim. Sementara umat Nabi yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum hantaman meteor yang menimbulkan duhon, mereka ketika terjadinya duhon, kata Rasulullah, hanya terserang flu dan demam saja. Jadi orang-orang soleh, orang-orang beriman ini hanya terserang flu dan demam saja. Berkat lindungan iman dan amal solehnya selama ini, sebelum kejadian duhon, sebelum hantaman meteor, dia sudah benar imannya, sudah banyak amal solehnya, Allah jaga dia. Tapi yang sengsara itu siapa, Pak? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang murtad, orang zalim, para penjahat, ahli maksiat. Mereka-mereka ini tersiksa oleh duhon. Baik, duhon hanya 40 hari 40 malam. Setelah bumi kembali terang, matahari kembali nampak, maka terjadilah kelanjutan. Berarti sebelumnya sudah dimulai, yaitu kemarau ekstrim yang sangat ekstrim. Panas melanda muka bumi ini di mana-mana, ya. Dan jaraknya antara satu dengan dua paling hanya dua tahunan, antara tanda besar kiamat yang pertama yaitu duhon dengan tanda besar kiamat yang kedua, jaraknya lebih kurang itu hanya dua tahun. Sebelumnya sudah terjadi kemarau seperti yang kita rasakan hari ini. Kemarau sudah kita alami cukup panjang tahun ini dan cukup berat, betul tidak? Nah, kaum muslimin, dan itu bukan hanya di Surakarta, bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Tahun ini kita semua menyaksikan awal daripada kemarau yang berat. Tahun ini, seluruh dunia. Tahun depan bagaimana? Yuk sama-sama kita saksikan. Saya berani mengatakan tahun depan dua kali lipat tahun ini. Ustadz, tahu dari mana? Yang pertama, dari 2016 saya sudah sampaikan bahwa para pakar ahli-ahli bumi kita di seluruh dunia memprediksi tahun 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau yang berat melanda seluruh dunia. Jadi 3 tahun berturut-turut. 2019 ke 2020 tahun pertama, 2020 ke 2022 2021 adalah tahun kedua, 2021 ke 2022 adalah tahun ke tiga tahun berturut-turut. Berarti awalnya sudah kita rasakan kemarin, ya. Sekarang sudah mulai hujan-hujan kan, tapi hujan-hujan yang ada pun tidak sebanding dengan sebelum-sebelumnya, karena sepertiga air dari langit sudah Allah tahan. Sekarang tahun depan 2/3 air dari langit Allah tahan, tahun berikutnya lagi total dari langit Allah tidak akan turunkan hujan. Ini akan menimbulkan petaka yang sangat-sangat berat bagi manusia yang hidup di bumi. Lah kalau hanya satu provinsi atau satu negara yang mengalami kemarau, insya Allah negara yang lain bisa bantu. Bagaimana kalau ini seluruh negara di dunia mengalami peristiwa yang sama? Maka siapa yang bantu siapa? Yang terjadi adalah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu orang karena lapar akan brutal. Demi sepotong roti, demi sesuap makanan, dia akan tega membunuh orang lain yang punya makanan. Dia akan bunuh tetangganya sendiri yang punya makanan. Maka saat itu wakatural haraj, sangat banyak terjadi pembantaian dan pembunuhan demi berebutan makanan. Baik kaum muslimin, nah barulah Dajjal keluar. Dajjal keluar di saat bumi ini sudah merana. Bencana demi bencana menyusul. Kelaparan, kegersangan, serta pembantaian demi bertahan hidup terjadi di mana-mana. Dajjal muncul. Dajjal mengatraksikan kemampuan-kemampuan sihirnya yang bisa menyebabkan orang-orang menjadi murtad. 2/3 manusia percaya Dajjal adalah Tuhan sesuai dengan klaimnya Dajjal. Dajjal membawa gunungan makanan. Siapa yang beriman kepadanya dibagi-bagi makanan. Siapa yang beriman kepadanya, tanah-tanah yang tandus dia akan suburkan. Siapa yang beriman kepadanya, air dari langit dia akan turunkan. Siapa yang beriman kepadanya, walaupun harus dipertontonkan yang mati dia hidupkan kembali, maka dia akan kubur, hidup orang-orang yang ada dalam kuburan akan dibangkitkannya. Maka saat itu kata Rasulullah, benar-benar fitnah terbesar saat itu nanti adalah Dajjal. Bahkan sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, fitnah terbesar di muka bumi ini adalah Dajjal. fitnah terbesar di muka bumi ini adalah Dajjal. Seandainya disatukan semua fitnah yang pernah ada di muka bumi, lalu Dajjal muncul membawa fitnahnya sendiri, diadu berat yang mana, besar yang mana fitnahnya, lebih besar lagi dan lebih berat lagi fitnah Dajjal. Dahsyat sekali Pak. Dajjal muncul ketika manusia sedang putus asa, dan Dajjal memberikan asa yang palsu. Dengan sihirnya banyak manusia yang terpesona. Dan kaum muslimin, Dajjal mengelilingi semua kota di muka bumi. Tidak ada kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal dalam waktu yang cepat. Maka dia pasti akan masuk ke Yogyakarta. Dia pasti akan datang ke Solo. Dia pasti akan datang ke Makassar. Dia pasti akan datang ke Balikpapan. Semua kota-kota besar di muka bumi akan didatangi oleh Dajjal. Karena waktu Dajjal setelah dia menampakkan diri tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja, hanya 2 kota saja yang Dajjal tidak diizinkan Allah bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Lalu kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal berakhir di tangan Nabi Isa alaihissalam. Di mana berakhirnya? Di Damaskus. Tepatnya di mana? Di masjid yang ada menara putihnya di Damaskus. Dan masjid itu hari ini sudah ada. Masjid itu hari ini sudah ada. Dajjal mengepung Imam Mahdi. Jadi setelah Dukhon, Imam Mahdi muncul. Ya, saya tidak begitu pasti Imam Mahdi duluan sebelum Dukhon atau setelah Dukhon. Tetapi 80% keyakinan saya Imam Mahdi munculnya setelah Dukhon. Dari mana dalilnya Ustaz? Rasul berkata, Al-Mahdi nanti muncul ketika kalian, negeri kalian sudah diselimuti oleh salju. Hari ini Saudi, tempat Imam Mahdi itu nanti dibaian, itu depan Ka'bah, sudah bersalju. Betul? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi muncul, kalian akan berbaiat kepadanya dan kalian akan perang di belakang Imam Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Nah, peperangan yang menggunakan pedang, tombak dan panah, kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada kuda, itu terjadi adalah setelah hantaman meteor. Setelah hantaman meteor. Meteorlah yang bisa menimbulkan dukhon. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang jahit disampaikan oleh Ibnu Jarir. Jadi setelah hantaman meteor, teknologi semuanya berhenti. Pakar astronomi dunia sekelas Michel Penn juga mengatakan hanya meteorlah yang mampu menghentikan semua teknologi yang ada. Albert Einstein di depan 2000 orang wartawan seluruh dunia, dia mengatakan bahwa perang dunia ketiga nanti tidak bisa menggunakan lagi teknologi modern, senjata super canggih hari ini yang diciptakan. Tidak bisa. Saat itu perang kalian kembali kepada senjata manual. Kemudian Steve Jobs sebelum matinya juga mengatakan, setelah saya nanti tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Mereka para ilmuwan, para saintis, mereka sudah lebih daripada terkenal. Kekayaannya pun melimpah ruah, tak perlu cari sensasi baru. Mereka menganalisa, meneliti, dan mereka punya teknologi yang bisa memperkirakan apa-apa dan bagaimana ke depan. Tapi Rasulullah dari jauh-jauh hari, 1400 tahun lebih yang lalu, telah menyampaikan bahwa nanti kalian semua kembali kepada kehidupan kayak sekarang. Thumma uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman tidak ada lagi teknologi. Ya. Ekonomi kalian saat itu dikendalikan kembali oleh emas dan perak. Uang kertas kalian pada masa itu akan terbuang berserakan di pinggir jalan, tidak ada nilai dan tidak ada harga. Kalian akan kembali menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Makanya di mana-mana ceramah saya menyampaikan pada Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, sekarang kalau ada punya duit beli emas. Kan begitu kan? Saya ngajak beli emas, ada ruginya tidak ajakan saya ini? Apakah emas perhiasan ataukah logam mulia ataukah dinar, dirham, apa saja, silakan beli. Ada sedikit duit, ada simpanan sedikit, belikan mas, 1 kilo, 2 kilo, enggak apa-apa, beli. Kalau enggak sanggup karena kayaknya terlalu gede, terlalu besar, enggak apa-apa, 1 gram, 2 gram, 1/2 gram, 2 gram, ya bu ya. Nah, kayak gitu tuh bisa kita ya bu. Emanglah kita ini, masya Allah. Bagi orang Cina, kalau mereka dengar pengajian ini, benar nih, gua sanggup tuh, 1 kilo, 2 kilo, ya. Bagi kita dengar 1 kilo, 2 kilo, kita ketawa. Baik, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, maka belum lagi tenang dunia ini, sebab urusan yang diselesaikan berikutnya adalah menyelesaikan Yahudi. Seluruh Yahudi di muka bumi dihabisi. Tidak ada satu pun yang tersisa orang Yahudi, dimatikan oleh Nabi Isa, Imam Mahdi dan orang beriman, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah habis Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani diajak oleh Nabi Isa untuk kembali kepada agama yang lurus, agama Islam. Dihancurkanlah seluruh salib di muka bumi, maka Nasrani berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang sebenarnya, agama Islam. Tidak lagi tersisa di muka bumi ini agama Yahudi dan Nasrani, sudah selesai, kembali kepada Islam. Nah, yang tersisa hanyalah orang Islam dengan yang tidak beragama sama sekali. Muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Berapa jaraknya dari Nabi Isa ke Ya'juj Ma'juj? Hitungan bulan. Ya'juj dan Ma'juj muncul. Mereka menyudahi dan puncak daripada segala berdarah-darah adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini tidak butuh kepada tanah air kita. Mereka tidak perlu duit kita. Mereka tidak mentargetkan akidah kita, iman kita. Yang mereka mau adalah kita mati. Cuma itu yang mereka mau. Yang mereka mau kita mati. Dia tak akan tertarik dengan wanita cantik kita. Anak-anak gadis molek kita, dia tidak akan tertarik. Dia mau kita mati. Di luar Ya'juj Ma'juj akan mereka bunuh semua. Maka kata Rasulullah, cara satu-satunya selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah lari dan sembunyi. Ustaz, kita sembunyi di mana? Ya terserah di mana aja, pokoknya sembunyi. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj binasa dengan doa Nabi Isa. Nabi Isa di atas gunung Tursina mendoakan, Ya Allah, habisi mereka ya Rab. Maka Allah kabulkan doa Nabi Isa, seluruh Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya menutupi seluruh permukaan bumi. Saya sekarang sampai hari ini kalau tidak ada iman ini Pak, enggak sanggup mikir. Memang gak sanggup memikir, gagal saya memahami diri saya sendiri. Macam mana Ya'juj dan Ma'juj ini? Kata Rasulullah, kemunculan Ya'juj Ma'juj itu nanti dalam setiap 1000 orang manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Cuma satu kita. Bayangkan kelipatan mereka yang banyak. Di mana mereka sekarang? Sembunyi di mana mereka sebanyak itu? Ya kalau bagi Allah, apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sulit bagi Allah? Allah bisa gaibkan, Allah bisa sembunyikan. Bagi Allah itu mah kecil, ya. Tapi ketika mereka muncul, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat mereka mati oleh doa Nabi Isa, tidak ada bagian satu jengkal pun dari bumi yang kosong dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga tidak bisa untuk jalan, nggak bisa. Bangkai Ya'juj dan Ma'juj semuanya. Ya Allah ya Rob. Maka bagaimana cara membersihkan bangkai ini? Doa Nabi Isa lagi. Nabi Isa berdoa, maka langit yang terang benderang, bumi yang saat itu memang siang harinya, mendadak menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Dari langit turun burung-burung raksasa. Saya bukan sedang mendongeng ya. Saya sedang membacakan serial hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar ada buku. Dan kejadian besar ini adanya di Syam, ya. Di luar ada buku, judulnya adalah Tanda-Tanda Kiamat di Negeri Syam, Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Lihat di situ bagaimana hadis-hadis Rasulullah menyebutkan urut-urutan kejadian ini. Jadi siang hari itu langsung mendadak menjadi gelap gulita seperti tengah malam diliput awan yang sangat tebal. Tak ada bintang, tak ada bulan. Gelap gulita. Apakah hari menjadi malam? Ya tidak. Lalu kenapa menjadi gelap gulita? Tak ada satu cahaya pun. Sebab langit tertutupi oleh tebalnya lapisan-lapisan burung yang turun ke bumi. Burung-burung itu, kata Rasulullah, lehernya saja mirip bentuknya dan mirip besarnya dengan leher unta kita. Kebayang besar burung? Dan burung itu berlapis-lapis turun ke bumi, menukik. Ngapain mereka? Mengumpulkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibawa terbang. Timbul lagi pertanyaan yang sama dengan tadi. Dari mana sumber burung itu berada dan di mana burung itu saat ini? Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Di mana burung itu saat ini? Ya. Kok bisa sebanyak itu? Jawabannya Allahu a'lam. Tak ada informasi satupun, tetapi hadis yang mengatakan burung itu turun menutupi seluruh langit, tidak ada satu pun celah cahaya matahari bisa tembus, saking tebalnya dan banyaknya jumlah mereka, dan mereka membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dibawa terbang. Kemana dibawa juga Allahu a'lam, kita tak tahu. Apakah dibawa ke luar angkasa, apakah dilemparkan ke laut atau bagaimana, saya tidak menemukan dalilnya. Tapi dalil bahwa burung-burung itu datang dan membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini memang ada, dan hadisnya kuat. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kembalilah bumi ini. Akan tetapi bangkai sisa-sisa serpihan ulat dan daging-daging membusuk Ya'juj Ma'juj masih berserakan di mana-mana. Bumi ini masih busuk. Maka doa Nabi Isa kembali. dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan hujan selama 3 hari berturut-turut. Dengan hujan ini semua bau busuk bumi dan ulat-ulat dari serpen-serpen bangkai Ya'juj dan Ma'juj dibawa hanyut dan pergi ke laut, diselesaikan oleh ikan. Itu tugas ikan-ikan. Maka selesailah bumi ini kembali bersih. Negeri Arab seluruh sungai-sungainya berair penuh, tanah-tanahnya kembali menghijau dan subur, dan seluruh bumi masuk fase kelima. Itu fase kelima. Seluruh bumi masuk fase kelima. Perhatikan Bapak Ibu, fase pertama, kedua, ketiga, ini 2/3 dunia Islam yang kuasai. Fase pertama, kedua, dan ketiga. Fase keempat, Islam sama sekali tidak memimpin dunia. Pada masa ini, kata Rasulullah, Mulkan Jabarian, fase di mana penguasa-penguasa yang ada bengis dan jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Inilah fase kediktatoran. Penguasa-penguasa yang memimpin dunia saat itu, negeri-negeri muslim, orang Islam dan kaum musliminnya, ya, Islam dan kaum musliminnya mengalami tekanan dan penindasan yang luar biasa di fase ini. Dan pada fase ini kata Rasulullah, tekanan itu makin lama terasa makin berat. Maka beruntunglah orang-orang istiqomah pada masa itu. Kenapa beruntung? Karena pahala orang-orang yang hidup pada zaman ini, sementara dia sabar, dia istiqomah dalam menjalankan Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, pahala yang akan mereka dapatkan dari Allah adalah 50 kali lipatnya pahala para sahabat. Allahu Akbar. Ini yang hidup di fase keempat. Karena berat, kita di sini melawan arus. Kita enggak tahu ada apa-apa ngadunya ke siapa. Kalau sahabat-sahabat ngadunya pada Rasulullah SAW, mereka terhibur oleh Rasulullah SAW. Lah kita sekarang gimana? Siapa yang akan menenteramkan hati kita? Tidak ada. Hanya imanlah yang menuntun kita. Kata Rasulullah, pada masa ini kalian mengalami fitnah duhai mak. Lihat ini fitnah duhai mak. Apa itu fitnah duhai mak? Duhai mak itu dari dahmah atau dahmak. Dahmah itu adalah kegelapan yang gelap. Duhaima artinya berlapis-lapis kegelapan itu. Ya. Ya. Kita silakan mak-mak kita masuk, dapatkan tempat duduk yang nyaman. Alhamdulillah di depan masih ada ruangan. Ini mak-mak militan akhir zaman. Ibu-ibu, saya bertanya pada ibu-ibu. Assalamualaikum ibu. Selamat datang ya bu ya. Masya Allah. Lihat ibu-ibu sampai pada bunda kita yang sebelah sana. Ini kira-kira di surga ada nggak yang kayak gini nih ya? Hah? Yang kayak gini nggak ada dalam surga. Kenapa? Karena ibu sudah dijadikan kembali oleh Allahmu muda dan cuantiknya 7 kali lipat cantiknya para bidadari. Jadi yang ibu-ibu kayak gini ada dalam surga, biar deh gak jadi masuk surga kita pak. Kalau bidadarinya cuma kayak gini, ibu-ibu dijadikan oleh Allah menjadi ratunya para bidadari, yang kecantikan ibu buat bidadari pun merasa minder. Para bidadari rela menjadi dayang-dayang ibu-ibu. Masya Allah. Jadi mak-mak kita Masya Allah, lihatlah Masya Allah, sudah ada 60 kan usia. Hah? Lebih, dah 70 ya? 80, Masya Allah. Orang macam mak ni gak ada dalam surga. Gak ada dalam surga, minta maaf ya bunda. Gak ada, karena bunda nanti sudah menjadi ratunya bidadari surga. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Masya Allah, baik pak. Bapak juga kayak gitu, minta maaf. Orang-orang kayak bapak ni wajah-wajahnya gak ada di surga pak. Kalau kayak gini surganya, biar deh di dunia aja surganya ya pak ya. Baik kaum muslimin, kita lanjut. Sampai di mana kita? Fitnah duhai mak tadi ya. Nah fitnah duhai mak itu berawal dari sejak runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki tanggal 3 Maret tahun 1924. Runtuhlah khilafah Islamiyah. Sejak itu fitnah duhai mak dimulai. Apa fitnah duhai mak itu? Target daripada fitnah duhai mak adalah menyebabkan manusia keluar daripada imannya. Jadi umat Nabi Muhammad keluar dari imannya menjadi murtad, menjadi munafik, menjadi musyrik, ya, sesat, Inilah fitnah duhai mak. Berlapis-lapis ujian iman ini datang kepada kita. Maka fitnah duhai mak yang pertama. Dan ini terus. Yaitu demokrasi. Ini fitnah duhai mak yang pertama. Demokrasi. Saya tak akan membahas demokrasi ini apa, tetapi secara jalur akidah kita dari umat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad, demokrasi ini jelas bukan Islam, bukan dari Islam. Dan demokrasi ini targetnya mengikis iman, menyebabkan orang murtad daripada agamanya jika dia mengatakan demokrasi lebih baik daripada Islam, ya. Dan ini yang dijalankan, ini yang diusung pada fase keempat, demokrasi. Seluruh negara di dunia diajak untuk berdemokrasi. Ya, inilah dia. Mawada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satu orang pun dari umat ini melainkan akan terkena fitnah demokrasi ini. Ya, fitnah duhaimah. Oke, demokrasi. Seluruh negara di seluruh dunia, mau negara apa saja, mau Pakistan, mau India, mau Arab Saudi hari ini, mau Uni Emirat Arab sebagainya, mereka sudah mulai berbaju dan berbungkuskan pakaian demokrasi. Ini fitnah duhai mak, ya. Yang akan memadamkan demokrasi itu sama sekali, total sama sekali, adalah Imam Al-Mahdi. Dia akan kembalikan bumi ini kepada tatanan yang paling agung dan paling lurus. Imam Mahdi lah nanti yang akan mampu menghentikan demokrasi ini. Baik, kemudian nanti di sela-sela ini saya akan sebutkan apa lagi yang akan menimpa kita di muka bumi. Dan berikutnya adalah meratanya kesyirikan di mana-mana. Kesyirikan, mulai dari kesyirikan masalah akidah, tauhid, hukum dan sebagainya. Kesyirikan merata-rata di seluruh muka bumi. Orang digiring untuk menjadi musyrik. Dan kesyirikan ini ditopang oleh kekuasaan, disebarkan melalui media-media, media cetak, media elektronik, media televisi dan sebagainya, melalui internet, ya, sehingga kesyirikan sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, yang lumrah. Dan dari sini akan muncul fitnah berikutnya. Siapapun yang mencoba menentang dan menolak itu, fitnah duhai mak berikutnya adalah atas nama HAM. Tak boleh orang mau ngapain, mau berkaidah apa, keyakinan apa, itu hak dia. HAM ini adalah fitnah duhai mak. Sikit-sikit HAM. Sekarang ini yang paling berbahaya, suami kalau berani memaksa istrinya untuk berhubungan intim, terkena HAM. Ayah ibu kalau berani pukul anaknya karena meninggalkan sholat, terkena HAM. Guru kalau berani marahin anak sampai lecut pantatnya, dikadukan, kena HAM. Ya, Masya Allah, ini fitnah duhai mak kaum muslimin. Bapak harus tahu yang mana-mana yang fitnah duhai mak itu. Ibu-ibu harus tahu. Ini fitnah duhai mak. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satu umat pun melainkan akan terkena tamparan fitnah duhai mak ini. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, setelah itu yang akan muncul berikutnya dari fitnah duhai mak ini adalah terorisme dan radikalisme. Ah, kalau terorisme dah duluan, sekarang yang muncul belakangan adalah radikalis, tapi arahnya ke situ-situ juga, mengarah kepada terorisme. Jadi siapapun yang pro dengan syariat Islam akan dituduh sebagai terorisme, teroris. Yang dimaksud dengan teroris ini adalah Islam, ya. Terorisme, radikalisme. Radikalisme. Tak boleh orang-orang kuat agamanya, tak boleh. Ya. Jangankan akidahnya kuat, ibadahnya hebat, pakai jenggot saja radikal tuh. Mengamalkan sunnah sekarang ini radikal, Pak. Mengamalkan sunnah radikal. Kalau begitu kasihan nasib kambing, seluruh kambing tuh radikal tuh. Berjenggot semua kambing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Demokrasi, kesyirikan, HAM, terorisme, radikalisme, dan dimunculkannya, dicetaknya, serta dilindungi, disebarkan seluas-luasnya aliran-aliran kepercayaan yang sesat atas nama Islam. Aliran-aliran sesat, ya. Aliran-aliran sesat atas nama Islam. Sengaja ini dibuat untuk memperbanyak jumlah yang sesat dari umat Nabi Muhammad. Wahai Bapak Ibu, pada fase pertama, kedua dan ketiga, fase kelima, sulit bagi setan jin, setan manusia memperbanyak calon penghuni neraka. Kenapa? Karena umat Islam dan Islam ini dijaga dan dilindungi oleh kekuasaan dan kekuatan. Jadi sulit untuk memperbanyak calon ahli neraka pada fase pertama, kedua, ketiga dan kelima. Tapi fase keempat, saat Islam sedang tidak memimpin dunia, pada masa inilah semua kejahatan-kejahatan dan kesesatan-kesesatan, semua setan jin dan setan manusia bersatu padu memperbanyak calon-calon penghuni neraka. Cuma di sini masa mereka. Ingat, puncak fitnah Duhaimah itu di mana? Puncaknya, berakhirnya di mana? Munculnya tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal hadir ke tengah-tengah kita. Inilah puncak daripada fitnah Duhaimah, yaitu Dajjal muncul. Semua yang ada ini bersatu dalam fitnah Dajjal. Semua yang ada ini. Jadi dalam waktu yang sama orang akan langsung murtad, ya. Nah, ini terorisme, HAM, kesyirikan, demokrasi, radikalisme, aliran-aliran sesat atas nama Islam. Atas nama Islam. Kalau di Indonesia yang dimarakkan betul adalah atas nama Islam Nusantara dan sebagainya. Dengan ajaran yang aneh dan unik, ajaran yang sama sekali menyimpang, ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Apabila diteruskan sini, Masya Allah, seluruhnya luar biasa. Kemudian ini fitnah Duhaimah akan menyebar dalam bentuk teknologi, internet, ya, menggunakan internet teknologi. Ini fitnah Duhaimah. Yang disebarkan di sini apa? Semua yang beracun, pemikiran yang beracun, akhlak dan moral yang beracun. Nah, ibarat Allah, di sini adalah melalui media mereka akan sebarkan segala macam bentuk maksiat. Membuka, mengajarkan maksiat, ya. Maksiat dan mungkarat, ya, dan mungkarat. Akhirnya muncullah generasi-generasi yang kehilangan identitas. Generasi-generasi yang suka kepada sabu-sabu, kepada ganja, kepada LGBT, segala macamnya. Inilah fitnah Duhaimah. Dan ini ditopang sekali lagi oleh media. Ditopang oleh kekuasaan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dan di sini semakin banyak, ya. Nah, ini baru tahun dampak daripada demokrasi ini. Demokrasi, kesyirikan, HAM, terorisme, radikalisme, aliran sesat, maksiat dan mungkarat. Dampaknya menimbulkan satu, yang ditimbulkannya adalah banyak orang-orang murtad. Murtad din bermunculan dari umat ini. Lalu yang berikutnya yang muncul adalah munafikin. Munafikin. Yang muncul di sini adalah fasikin, ya. Orang-orang fasik, ahli-ahli dosa dan maksiat. Baik. Di sini yang muncul adalah zalimin, ya. Nah, ini kaum muslimin. Sampai pada puncaknya umat ini tidak lagi berkutik. Orang-orang yang beriman sulit untuk bisa mempertahankan agamanya karena dikepung oleh murtadin, munafikin, fasikin dan zalimin. Itu semuanya ada di fase keempat. Ya Allah, alangkah beratnya ujian kita. Alangkah beratnya ujian kita. Ya Rabbana. Maka di sini, nah, di sini tinggal memanen saja lagi, Bapak Ibu. Ini adalah panen akibat daripada semua ini. Di sini kita akan menyaksikan tahun-tahun bencana. Tahun-tahun bencana, baik bencana alam, bencana sosial, tahun-tahun bencana-bencana besar. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, di sinilah kita akan menyaksikan kemarau, dan sekarang sudah mulai kita rasakan. Di sini kita akan saksikan tak lama lagi kehancuran ekonomi global, ya, dimulai dari kemarau. Kemarau. Saya tidak menyampaikan dalil-dalil karena waktu kita tak banyak. Kalau mau saya sampaikan dalil-dalilnya, saya minta waktu 2 hari. Saya minta waktu 2 hari. Seminar dari jam 7 atau jam 8, selesai jam 5 sore. Besoknya lanjut jam 7 atau jam 8 sampai jam 5 sore. Saya akan bacakan dalil-dalilnya. Jadi sekarang ini saya ingin menyampaikan, inilah dia summary atau talkhis, ringkasan daripada pembahasan tentang akhir zaman di fase keempat. Khusus fase keempat saja. Kemarau ekstrim seluruh dunia, kemarau ekstrim yang akan menimbulkan banyaknya kelaparan, ya, kelaparan dan tragedi kemanusiaan di mana-mana. Kemudian gunung-gunung meletus, gempa di mana-mana, gempa-gempa, gempa-gempa, gunung-gunung meletus. Gunung-gunung meletus. Kemudian terjadinya kelaparan yang menyebabkan manusia harus berbunuh-bunuhan demi bertahan hidup. Pembunuhan di mana-mana, haraj. Pembunuhan dan pembantaian. Dan pembantaian. Lalu kehancuran ekonomi global. Bill Gates, orang terkaya nomor 2 dunia, telah memprediksi bahwa 2018 kemarin, 2019 dan seterusnya, bumi mengarah kepada, dunia mengarah kepada kehancuran ekonomi global yang berakhir kepada tidak ada lagi nilai mata uang kertas ini, Pak. Tidak ada lagi nilai mata uang kertas. Dan Rasulullah telah menyampaikan, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan dinar dan dirham. Kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak, sementara uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan menjadi kertas-kertas yang tidak berguna. Dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian bagaikan dedaunan menguning yang berguguran dari batang pohon. Gak ada nilainya. Jadi saya dengan hakul yakin, sangat yakin sekali, takkan sempat berjaya electronic money itu. E-money itu takkan sempat berjaya. Bitcoin dan sejenisnya takkan sampai menguasai ekonomi dunia. Takkan. Sebab apa? Di masa masih berjayanya uang kertas ini akan berakhir, Pak. Kita semua akan kembali kepada emas dan perak. Maka merugi Bapak Ibu, menyesal Bapak Ibu yang punya tabungan dan tidak segera dijadikan emas. Tiongkok, berita televisi mereka, berita-berita mereka hari ini warganya rame-rame beli emas. Hong Kong, semuanya tarik dana mereka yang ada disimpan di mana-mana, mereka beli emas. Cina, Rusia, Amerika, mereka berlomba-lomba mengumpulkan emas. Negara-negara besar berlomba-lomba memperbanyak emas. Mereka tahu uang palsu yang selama ini mereka ciptakan akan berakhir, akan selesai. Maka kita semua jangan tertipu dengan uang palsu yang ada ini. Kembalilah, persiapkan diri kita, selamatkan harta kita dengan cara belilah emas. Yang saya katakan tadi, ada duit sikit, Ibu ada duit berapa? Ada uang 500 ribu, ada uang 1 juta, belikan berapa dapatnya emas. Kalau memang itu uang akan disimpan ya, jangan ditabung-ditabung, Bapak menyesal. Ibu akan menyesal. Ya, Pak, Ibu yang kami muliakan. Oleh karena itu, ini bencana-bencana besar, kemarau, gempa-gempa, ya gunung-gunung meletus, kelaparan, tsunami, banjir di mana-mana, kehancuran. Tsunami ya, banjir itu bukan lagi karena hujan. Longsor bukan karena ini, tapi gempa-gempa, ya. Datangnya hantaman meteor ini akan menimbulkan tsunami di mana-mana. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai kepada, nah di sini kita akan menyaksikan perang-perang besar di seluruh dunia. Ini mungkin disebut dengan perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Perang ujungnya adalah perang dunia ketiga. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita Bapak Ibu sebelum meteor, Bapak Ibu akan menyaksikan terlebih dahulu insyaallah taala Baitul Maqdis akan dibebaskan. Sayang ruangan sudah enggak ada. Ruangan sudah enggak ada. Saya mau tambahkan ini, Baitul Maqdis dibebaskan lagi. Oleh siapa? Oleh mujahid-mujahid Allah yang terbaik di muka bumi ini. Kalau begitu, maka hadis sahih Imam Muslim akan terjadi bahwa hai Ibnu Hawalah, dengarkan nanti di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baitul Maqdis akan kembali dibebaskan, lalu dikumandangkanlah berdirinya khilafah Islamiyah di sana. Nah, ini juga peringatan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai ilmu tambahan buat kita semua. Pak Presiden, seluruh anggota dewan, bapak-bapak di Polri, di TNI, ya, dan seluruh rakyat Indonesia, dengarkan baik-baik. Fase kelima adalah janji Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55. Di fase kelima ini janji Allah ini dalam Al-Quran surat berapa tadi? Surat keberapa itu? Surat yang ke-24 ayat berapa? Ayat 55. Ini janji Allah bahwa ini pasti akan terjadi. Khilafah Islamiyah dan memimpin 100% dunia. ta'ummul ardo, kata Rasulullah, seluruh bumi. Kalau sebelumnya bumi hanya 2/3 saja dipimpin Islam, nanti di fase kelima total 100% Islam memimpin seluruh dunia. Ini janjinya dalam Al-Quran. Kalau bapak macam marah-marah, tak senang dengan khilafah Islamnya, senang gak senang, ini pasti akan terwujud. Dan ini perlu saya sampaikan, mumpung saya masih ada di sini, saya sampaikan kepada kita semua, bahwa wahai bapak dan ibu yang kami muliakan, tolong katakan kepada bapak-bapak kita yang terhormat itu, kalau memang mereka berhak mendapatkan kehormatan, sampaikan pada mereka semua, semoga di antara kita ada yang punya kenalan baik. Kajian ini dengarkan pada mereka, mereka semoga mereka mau mendengar bahwa fase kelima pasti terjadi. Dalilnya dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 55. Kalau begitu pasti terjadi. Yang kedua, dalam hadis ini, hadis sahih, ternyata fase kelima adalah fase di mana Islam memimpin seluruh dunia. Dan masya Allah, hasil pertemuan yang diperkarsai oleh NIC di New York, 15 intelijen dari 15 negara terkuat dunia telah melakukan pembicaraan rahasia untuk menentukan siapakah memimpin bumi ke depan di atas tahun 2020. Kesimpulannya, hampir 90% sepakat yang akan kembali memimpin dunia di atas tahun 2020 nanti adalah khilafah Islamiyah. Awal-awal yang mereka kaji Amerika, ternyata rontok. Amerika tak mungkin kuasa lagi memimpin dunia. Lalu China, mereka bahas China, China juga rontok. Mereka bahas yang ketiga dan juga rontok. Yang keempat, ketika mereka bedah yang keempat, maka akhirnya CIA yang mengumumkan di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, bahwa yang akan memimpin dunia nanti khilafah Islamiyah di atas tahun 2020 kembali ke tangan khilafah Islamiyah. KGB Rusia menyatakan, masih di New York Times, bahwa puncak jaya-jayanya Islam memimpin dunia nanti dalam wujud khilafah Islamiyah di tahun 2025. Ini mereka umumkan di tahun 2012. Jadi mereka pun punya kajian, Pak, tentang masalah khilafah Islamiyah ini sudah kajian dunia. Kenapa Indonesia baru sekarangnya kayaknya kebakaran jenggot begitu ya? Panas enggak karu-karuan. Anda senang enggak senang, Anda terima enggak terima, Anda suka enggak suka, ini pasti terjadi. Ibaratnya malam, Pak ya. Ini malam ini, fase keempat ini. Kalau malam itu ada ujungnya tidak? Pasti matahari terbit tidak? Pasti matahari terbit. Kalau matahari terbit, walaupun vampir dan Dracula, pencinta kegelapan, tak suka matahari terbit, matahari tetap akan terbit. Betul? Jadi yang suka mengambil keuntungan dan kegelapan yang gelap ini hanyalah penjahat-penjahat, Pak. Jangan heran-heran kalau sekarang ini Islam dan kaum muslimin di mana-mana ditekan, dizalimi. Siapa yang menekan dan menzalimi dan menyakiti umat Islam, memerang Islam, itu jelas kelasnya kelas vampir. Kelasnya adalah kelas Dracula. Kelasnya adalah kelas garong-garong, maling-maling, penjahat-penjahat yang memang gentayangannya di malam hari. Fase keempat ini fase malam hari. Dan malam akan berakhir, fajar pasti akan terbit. Dan terbitnya fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Ngerti tentang fajar kadzib, fajar shadiq kan? Fajar kadzib seolah-olah ada kebangkitan, ternyata itu kebangkitan semu. Hanya baru membuat sadar dan terjaga orang-orang beriman. Ternyata waktu subuh belum masuk. Itu fajar kadzib. Di zaman Nabi yang mengumandangkan azan di fajar kadzib itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum yang azan, berarti waktu subuh belum masuk. Tapi bagi orang yang mau tahajud, itulah kesempatan terakhir. Bagi orang yang mau witir, bagi orang yang mau sahur, mau baca Quran, mau berdoa, itulah kesempatan terakhir. Penghujung banget dari sepertiga malam terakhir. Nanti ketika Bilal yang azan, baru fajar shadiq namanya. Fajar shadiq menuju sholat yang benar. Memang orang beriman sudah wajib bangun untuk diimami oleh seorang imam sholat di masjid. Maka imam kita nanti di fajar shadiq adalah Imam Mahdi. Sekarang kita masih di masa-masa fajar kadzib ya. Sekarang kita sudah bangkit, Pak. Di Mesir fajar kadzibnya ketika Mursi jadi presiden. Wah, euforia kemenangan dan kekuatan Islam itu kayaknya nampak ya. Itu di Mesir. Kalau di Saudi fajar kadzibnya adalah Raja Salman naik jadi Raja Arab Saudi. Coba lihat manuver-manuver Raja Salman membuat kita merasa berharap. Kalau di Turki fajar shadiqnya adalah Erdogan. Tapi maaf-maaf, hari-hari ini, akhir-akhir ini saya agak sedikit curiga dengan Erdogan, minta maaf. Ya, kenapa demikian? Erdogan sudah begitu dekat hari ini dengan Syiah Iran dan Israel. Ada apa? Saya enggak ngerti. Apakah ini adalah fajar kadzib? Iya betul, fajar kadzib. Kalau di Mesir fajar kadzibnya adalah Mursi naik lalu dikudeta oleh sisi. Ketika itu fitnah Duhaimah yang membelah umat menjadi mukmin dan munafik. Kan sebelum Dajjal keluar, mukmin dan munafik ya bermunculan di fase keempat ini. Kalau di Saudi, setelah Muhammad bin Salman mengambil alih tampuk kekuasaan dari tangan ayahnya ke tangannya, maka sejak itu fajar kadhib sudah diisi oleh terbelahnya antara orang mukmin menjadi orang munafik. Orang yang soleh-soleh, taat-taat, ulama-ulama yang lurus masuk penjara di Saudi hari ini. Nah, kaum muslimin, kalau di Indonesia fajar kadhib dimulai dengan penistaan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51 di Kepulauan Seribu, maka terbelahlah umat ini menjadi dua belahan. Umat ini bangkit, itu adalah fajar kadhib. Ada semacam kebangkitan, tapi itu masih kebangkitan semu, Pak. Masih kebangkitan semu, karena kita belum lagi dipimpin oleh pemimpin yang sebenarnya. Nah, kaum muslimin, umat terbelah menjadi dua, mukmin dan munafik. Ya, mukmin bela Al-Quran, bela Islam, bela ulama, bela negara. Kan begitu kan sekarang kondisinya. Sementara yang di sebelah sana, munafik, betul-betul jadi munafik beneran. Mereka tidak malu-malu menampakkan jati dirinya, perbuatannya, kata-katanya. Ya, semua kelas yang dikatakannya, semuanya menampakkan jati dirinya. Sekelas siapa? Siapa? Iya, betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Begitu banyak. Ini, bagus. Itu makhluk satu itu, Masya Allah. Saya gak mau sampaikan, Pak. Karena Bapak sudah tahu. Ibu sudah tahu siapa-siapa orangnya, munafik-munafik itu. Yang muncul di permukaan. Udah tahu semua, kan? Ini gak usah sebut. Kalau saya sebut nanti, sikit saja saya dikadukan, berurusan lagi, Pak. Tapi kalau mereka yang dikadukan, berapa lapis pun kita mengadukan, gak akan digubris, Pak. Sebentar keluar ininya. Apa tuh? Apa namanya, surat SP3. Masya Allah, begitu cepatnya. Tapi baiklah, kaum muslimin yang kami muliakan, fajar kadhib. Sekarang sebentar lagi kita menunggu fajar shadiq. Tanda-tanda kemunculan imam agung yang memimpin umat besar di umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman. Tanda-tanda ini saya berani mengatakan, insyaallah ta'ala, kita hanya menunggu tanda-tanda kemunculan Mahdi. Satu, kita hanya menunggu ini saja lagi. Satu, apabila Baitul Maqdis dibebaskan, lalu diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Dua, apabila Arab Saudi, raja yang memimpin sekarang meninggal dunia, tiga pangeran di belakangnya saling berantem berkelahi dan mengerahkan tenaga militer dan pasukan mereka saling berbunuh-bunuhan sehingga keamanan di Arab Saudi tidak lagi ada, sehingga jamaah haji dan umrah tertahan nggak bisa melaksanakan ibadah. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa terhalang? Karena Arab Saudi lagi ketengkar, lagi bertengkar, lagi kelahi perebutan kekuasaan. Nah, kita lihat ini benar nggak terjadi. Kalau tidak, berarti aman, alhamdulillah, masih lama. Belum tahun ini, belum tahun depan. Itu kuncinya ya, Pak ya. Pertama, wafat enggak Raja Salman. Yang kedua, kalau Raja Salman wafat, tiga pangeran itu Mut'ib bin Abdullah, Muhammad bin Salman dengan Khalid bin Talal, tiga orang ini kelahi enggak dalam perebutan kekuasaan memimpin Mekah Madinah Arab Saudi? Kalau iya terjadi, maka lanjutnya pada waktu yang sama, tahun yang sama, gempa-gempakah atau tidak Mekah Madinah dan negeri sekitarnya? Kalau iya gempa-gempa, fix sudah. Pada tahun itulah Al-Mahdi muncul. Tapi jika tidak, maka belum. Ini adalah pertanda yang jelas saya sampaikan. Kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil. Kemunculan Al-Mahdi itu nanti adalah ditandai dengan terjadinya perselisihan yang hebat di tengah-tengah umatku. Yang dimaksud oleh Nabi perselisihan hebat ini adalah perselisihan memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah dan Madinah. Yang perselisihan itu adalah yaktatilu inda kanzikum, saling berbunuh-bunuhan tiga orang pangeran. Kita lihat, kalau iya disusul ini, Raja Salman meninggal, tiga pangeran saling berantem, kemudian Arab Saudi tidak aman, kemudian gempa-gempa wazzalazil dan tahun-tahun gempa. Pada tahun itulah munculnya Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah muncul, itulah fajar shadiq. Maka tidak ada yang mampu membendung kemenangan Islam. Semua bendera-bendera yang ada hilang. FPI hilang, MMI hilang, Hidayatullah hilang. Semua bendera-bendera hilang, betul-betul menyatu dalam sebuah komando. Sang khalifah tertinggi umat Islam di akhir zaman sudah muncul di Mekah, dibaiat oleh ulama-ulama yang ada di Mekah dari seluruh dunia, dan ulama-ulama itu tidak pernah ada janjian sesama mereka untuk membaiat Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin, saya hanya bersangka baik. Mungkin salah satu rahasia Allah hari ini menahan-nahan ulama kita, Habib kita di sana, Habibuna, Habib Rizik Syihab. Mungkin salah satu rahasianya Allah inginkan beliau mewakili kita semua dari Indonesia untuk berbaiat dengan Imamul Akbar umat Islam di akhir zaman, Imam Mahdi. Bisa jadi, Pak. Maulana Sa'ad hari ini bolak-balik tiap sebentar masuk Mekah, bahkan sudah buat rumah di Mekah. Pemimpin tertinggi jamaah tabligh hari ini, mereka, beliau pun sangat yakin sedang menanti-nanti kemunculan Imam Mahdi. Adakah indikasi yang lebih pasti lagi, Ustaz? Ada. Apa itu? Seorang lelaki dikejar dari Madinah, yang mengejar adalah pasukan dari Damaskus, dikirim oleh As-Sufyani, seorang raja yang sangat zalim saat itu di Damaskus. Dia mengirim pasukan 300 orang mengejar seorang lelaki di Madinatul Munawwarah, dan laki-laki ini didampingi oleh ulama-ulama setia di sekitarnya untuk lari ke Mekah. Sementara yang mengejar masuk Madinah, diobrak-abriknya Madinah sambil mencari, kalian tahu dengan laki-laki ini di mana dia? Kalian tahu laki-laki ini di mana dia? Ya. Diobrak-abrik, anak kecil dibunuh, wanita pun disakitin sebagainya agar maksa. Di mana kalian temukan laki-laki ini? Kasih tahu kami. Ternyata ada yang tak mampu disiksa, memberitahu bahwa mereka sudah lari ke Mekah. Yang 300 orang ini mengejar ke Mekah. Nah, sampainya di kota Al-Baidah, Allah gempakan kota Al-Baidah. Al-Baidah adalah sebuah kota perbatasan antara Mekah dengan Madinah, ya. Gempa kota itu terbelah. Seluruh isi kota masuk ke dalam bumi. Seluruh penduduknya masuk ke dalam perut bumi. Yang mengejar tadi 300 orang, 299-nya tenggelam masuk ke dalam bumi. Satu orang yang selamat. Satu orang ini memberitakan apa yang terjadi di Al-Baidah. Maka tahulah dunia, tahulah kita, bahwa sosok yang dikejar itu, itulah Al-Mahdi. Maka ulama yang ada di Mekah sudah mendengar itu, dengan cepat mereka langsung mencari di mana laki-laki baru yang masuk ke Mekah ini. Ditemukan sedang tawaf, dipaksa untuk mau dibaiat. Engkaulah Al-Mahdi yang akan menyelamatkan kita semua, engkaulah yang akan memimpin kita semua. Apa kata laki-laki itu? Bukan, cari yang lain, salah orang kalian, bukan saya. Tapi dia orang jujur, karena kata Rasulullah, akhlaknya sama dengan akhlakku, fisiknya tidak sama dengan fisikku. Akhlaknya sama dengan akhlakku, fisiknya tidak sama dengan fisikku. Dicari-cari, ketemu, ditangkap, ditanyakan silsilahnya. Ketemu dengan Hasan bin Ali, keturunan dari Hasan bin Ali. Kemudian ditanyakan kepadanya, ya, di mana kelahirannya, tanggal lahirnya, berapa usianya. Lah, dia jujur, dia enggak bisa dan tidak berani berdusta. Tapi ketika dipaksa untuk mau dibaiat, disinilah dia keberatan. Tidak. Cari fulan yang lain, Lalu terakhir, apa kata para ulama? Hari sudah menjadi gelap. Apa kata para ulama? Kata Rasulullah, bahwa semua kezaliman yang ada di muka bumi ini hanya Allah angkat melalui engkau. Jika engkau tidak mau kami baiat, jika engkau tidak menerima baiat kami, engkau yang tanggung semua dosa para zalimin di muka bumi ini, karena engkau menolak untuk mengangkat kezaliman itu. Maka kaum muslimin, sang calon Al-Mahdi ini faham bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melarikan diri. Maka ketika itu dia minta izin, biarkan satu malam ini saya bermunajat kepada Allah. Para ulama dan orang-orang beriman mengepung laki-laki ini dan membiarkannya bermunajat berdoa kepada Allah. Maka satu malam itu, fa'aslahahu Allahu fi lailah, Allah mengupgrade-nya dalam satu malam. Dalam satu malam Allah masukkan kepadanya kemampuan memimpin. Dalam satu malam itu Allah masukkan kepadanya kemampuan untuk perang, kemampuan untuk berpolitik, kemampuan untuk menata ekonomi dunia, kemampuan untuk segala macam yang dibutuhkan oleh pemimpin besar yang hadir untuk menyelesaikan semua kemelut dan masalah di muka bumi. Allah masukkan dalam satu malam. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Besok paginya di waktu duha, beliau pun siap untuk dibaiat. Maka dibaiatlah beliau. Pemerintah yang memimpin Mekah Madinah, yaitu pemerintah Arab Saudi, berang dan murka mendengarkan Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Dengan cepat bala tentaranya dikerahkan untuk membunuh Al-Mahdi yang sedang dibaiat ini. Kita udah nyampe ini berita ke kita. Ustaz, apakah sampai berita Imam Mahdi itu dibaiat? Iya, sampai. Ustaz, berarti teknologi ketika itu masih ada? Entahlah. Tapi kalau munculnya setelah hantaman meteor, berarti tidak lagi teknologi. Lalu dari mana kita tahu Ustaz? Ya gampang. Setelah dukhon al-Mahdi muncul, itu aja indikasinya, Pak. Setelah dukhon al-Mahdi muncul. Jadi urut-urutannya begitu, Pak. Nah, kaum muslimin kami muliakan. Al-Mahdi adalah fajar shadiq. Al-Mahdilah yang menghentikan semua fitnah Duhaima ini. Nah, yang terakhir ketika semua gelombang fitnah Duhaima ini padam oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini muncul, Bapak Ibu, semua kondisi yang ada di muka bumi ada di seburuk-buruk keadaan. Al-Mahdilah yang menghentikan peperangan. Al-Mahdilah yang menjadikan negara-negara tegak kembali keadilan. Al-Mahdilah yang meratakan keamanan. Al-Mahdilah yang menyebabkan tidak ada lagi bencana-bencana alam. Kenapa? Barokah dan ridha Allah tertumpah untuk negeri-negeri yang sudah dimasukkan Imam Mahdi dan orang beriman. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, di sinilah Dajjal marah karena Israel hilang, Amerika lenyap. Di sini ada Malhamah Kubra, yaitu perang Islam melawan Amerika dan Eropa, dan kalah Amerika dan Eropa, sehingga Israel hilang, Amerika hilang, Eropa tak tunduk dan takluk. Disitulah Dajjal marah dan keluarlah ia, muncullah ia. Sementara sekarang Dajjal bagaimana, Ustaz? Saya 100% hati saya meyakini dari hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dajjal hari ini telah lepas dari belenggunya. Dajjal hari ini telah lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat kakinya, rantai di tangannya, belenggu yang ada di lehernya. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ketika Dajjal nanti lepas, sebelum ia muncul ke tengah-tengah manusia, pekerjaan Dajjal yang pertama adalah melepaskan dan membebaskan seluruh setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang dibelenggu dan dipenjarakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan setan-setan itu hari ini sudah gentayangan memimpin setan-setan yang ada di muka bumi dari bangsa jin. Maka setan-setan ini tak akan terkalahkan, Pak. Tak akan terkalahkan. Wahai hamba-hamba Allah, siapa yang bisa mengatasi itu semua? Nanti Isa alaihi salam. Kalau sudah berurusan dengan setan, bukan Imam Mahdi lawannya. Dajjal takkan mampu dilawan oleh Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi hanya bisa menyelesaikan setan-setan manusia. Tapi kalau sudah berkaitan dengan setan, jin, maka yang mampu menaklukkannya hanyalah Nabi Isa alaihi salam. Faham Bapak Ibu? Faham? Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke. Sejauh ini yang saya uraikan berkaitan dengan fitnah Duhaima, ini maksud dengan fitnah akhir zaman, itu adalah fitnah Duhaima. Target fitnah Duhaima apa tadi? Target fitnah Duhaima apa tadi? Itu di bawah. Murtad. Apa lagi? Menjadi munafik. Apa lagi? Menjadi fasik, zalim. Ini targetnya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kemasannya adalah demokrasi, kesyirikan, HAM, terorisme, radikalisme, aliran sesat, Islam, maksiat, mungkar, semacamnya. Dan ini memanen. Panennya adalah bumi ini tak sanggup lagi memikul dosa-dosa yang dibuat. Akhirnya terjadilah kemarau, gempa-gempa, gunung-gunung meletus, tsunami, ya, kelaparan, pembunuhan, kehancuran ekonomi dunia, perang dunia tiga, dan top, meteor menghantam bumi. Meteor ini menghentikan semua teknologi. Wahai hamba Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari fitnah akhir zaman. Fitnah itulah fitnah Duhaima. Kalau begitu cara menjaganya bagaimana? Tak ada jalan lain. Saran saya, jadilah mukmin haqqan di akhir zaman ini. Fanatiklah kepada Al-Quran. Fanatiklah mengamalkan sunnah. Jangan lepaskan jangan lepaskan diri dari satu ikatan pun dari ikatan-ikatan Islam. Jadilah muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ada satu langkah pun dari hidup kita ini yang mengikuti budaya trennya barat. Dan dalam bidang apa saja, fanatiklah kepada Islam. Tad, Ustaz mengajarkan Islam radikal ya? Iya. Mau apa? Emang saya mengajak menjadi muslim yang kafah kok. Ya itu yang Islam radikal. Iya, lalu mau apa? Ustaz nanti ditangkap. Saya ngajak orang menjadi muslim radikal, saya ditangkap. Semoga tidak. Gitu aja. Kalau iya gimana Ustaz? Ya sudah, tangkap aja. Ustaz gak takut? Alah, hidup ini cuma sebentar. Hidup ini juga sebentar. Yang penting saya ngajak orang, ayo kaum muslimin, jadilah mukmin haqqan di akhir zaman, jadilah muslim yang kafah mengamalkan Islam. Fanatiklah pada Al-Qur'an dan sunnah. Anak-anak yang kita punya jangan sekolahkan kecuali di sekolah Al-Qur'an, di sekolah pesantren-pesantren yang mengutamakan akidah, adab, ibadah, ya, yang memang betul-betul menjaga lingkungan dan sebagainya. Masukkan anak kita ke sana. Benar ini Ustaz nih ngajarkan radikalisme. Maka bahasa saya begini aja, kalau gara-gara memeluk Islam ini secara kafah lalu kita dikatakan radikal, gara-gara ingin menjadi mukmin haqqan di mata Allah agar tidak murtad, agar tidak munafik, agar tidak menjadi orang fasik atau orang zalim, lalu kita dikatakan radikal, oke, ikhlas saya 100% silahkan katakan saya radikal. Oi dunia, saksikan saya radikal. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengajak orang menjadi muslim kafah, gara-gara saya ingin bawa orang menjadi mu'min haqqan lalu dikatakan radikal. Ora opo-opo. Ya betul gitu Pak. Ya. Nah apa-apa silahkan. Bapak juga harus begitu. Karena kata Rasulullah SAW, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Nah ini yang saya mau. Saya mau, Bapak mudah-mudahan juga mau ya, ibu-ibu juga mau jadi saudara-saudara yang dirindukan Rasulullah SAW. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Oh bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka pegang erat-erat pusakaku, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ya, mereka istiqomah, mereka sabar di atasnya. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Ya Zulkifli, ya Zulkifli, ikhlaskan dirimu. Wahai umat akhir zaman, ikhlaskan diri anda semua. Jadilah diri anda sebagai saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah. Mau? Allahu Akbar. Solusinya apa? Fanatiklah kepada Al-Quran dan sunnah di akhir zaman ini. Tak ada yang bisa melindungi kita pada fase keempat kecuali kembali kepada Islam secara kafah, total. Dalam masalah makanan, dalam masalah bisnis, dalam masalah belanja, dalam masalah pergaulan, dalam masalah pendidikan, dalam masalah kesehatan, kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam, kaum muslimin. Kita terjaga insya Allah dari makar fitnah duhaima, daripada makar fitnah masih dajjal, kaki tangan dajjal. Insya Allah ta'ala. Demikian saran saya, Pak. Jadi saya rasa kita sudah sampai di penghujung pengajian ini. Begitulah cara melindungi diri dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman, yaitu kembalikan diri kita kepada Islam yang kafah, dan kita menjadi saudara Rasulullah, ghuraba yang dirindukan. Tuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing di akhir zaman. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Katanya tadi ada ruang tanya jawab, betul? Silakan kalau ada tanya jawab. Mungkin saya bukakan ruangan tanya jawab 20 menit dari sekarang. 20 menit dari sekarang. Setelah itu kita lakukan penggalangan dana yang kedua, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan melalui tulisan lebih diutamakan daripada langsung bertanya. Ada yang mau nulis silakan tulis, nanti taruh ke depan. Tolong tulisannya yang besar-besar ya. Yang ditanyakan tentang akhir zaman, jangan bertanya tentang masalah fikih. Jangan bertanya tentang masalah fikih. Ulama-ulama ahli fikih kita terlalu banyak saat ini. Silakan bertanya kepada siapa saja. Sudah, Pak? Ya. Duduk sebelah saya, Pak. Mic-nya cuma satu. Ya, ya, silakan. Baik. Ini pertanyaan. Tapi di Pak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa ciri-ciri dajjal? Ini Al-Qur'annya ada 3, itu masuk ke empat. Apa ciri-ciri dajjal? Yang kedua, apa bentuk dajjal itu berupa makhluk manusia atau bentuk peraturan apa? Peraturan manusia. Apa yang harus dituntaskan orang beriman dalam menghadapi fitnah-fitnah duhaima? Yang keempat, apakah yang diucapkan oleh seseorang yang mengatakan atau membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan salah satu tokoh pahlawan. Oke, ini mungkin pertanyaan apa ciri-ciri dajjal, apa bentuk dajjal itu berupa makhluk atau manusia, apa yang harus dilakukan orang beriman dalam menghadapi fitnah-fitnah duhaima. Bismillah, kaum muslimin. Nanti tolong buka YouTube ya, buka YouTube, buka Uzma Media TV Channel, Uzma Media TV Channel, Uzma Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Media TV Channel, Uzma, Uzma Media TV Channel, buka. Awali dengan beli paket, beli dulu paket, jangan mengandalkan numpang di wifi orang terus. Ya, jadi setelah itu buka YouTube, tulis Uzma Media TV Channel. Ada pembahasan saya khusus tentang masalah membongkar rahasia dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu kajian saya di MRBJ itu, Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya kajikan tentang masalah Dajjal. Silakan nanti dilihat, saya uraikan dengan rinci. Jadi Dajjal ini manusia, bukan sistem. Manusia ya, seorang laki-laki kata Rasul, normal kayak kalian, tetapi fisiknya agak sedikit kurang normal. Dia sedikit lebih pendek dari kalian. Demikian kata Rasulullah SAW. Lehernya lebih panjang sedikit dibandingkan kalian. Rambutnya keribu. Rambutnya keribu. Pernah ingat penyanyi legendaris dulu Ahmad Albar? Nah, tapi dia bukan Dajjal ya. Rambut Dajjal itu arah-arahnya ke situ ya. Lalu bagaimana cara selamat dari Dajjal? Di mana kemunculan Dajjal nanti? Apa tanda-tanda Dajjal itu lengkap Bapak? Kenapa hari ini saya berani mengatakan Dajjal itu sudah lepas dan bebas? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya berani mengatakan itu karena hadis-hadis yang sahih yang mendukungnya dan fakta yang ada hari ini yang tidak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda Dajjal lepas ada di Syam. Tolong nanti kitab ini benar-benar Bapak miliki, baca Pak. Rinci tanda-tanda besar hari kiamat itu terbanyak dilakukan di Syam, tentang Dajjalnya, tentang Nabi Isanya, tentang Imam Mahdinya, tentang kekuasaannya Ya'juj dan Ma'jujnya dan sebagainya, perang Malhamah Al-Kubronya, itu terjadinya kebanyakan di Syam. Dan tanda-tanda Dajjal keluar hari ini adanya di Palestina. Bapak mau bukti? Silakan nanti Maret bareng saya berangkat ke Baitul Maqdis, insya Allah. Maret bareng saya berangkat, kita ke Baitul Maqdis. Kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Dari situ kita nyambung ke Madinah, baru ke Mekah. Jadi 3 Masjidil Haram langsung kita kunjungi dalam 1 kali perjalanan. Plus nanti kita ke Mesir, jumpa Fir'aun. Benar, kita akan jumpa Fir'aun. Bangkai Fir'aun yang Allah abadikan, Pak. Ternyata wajah Fir'aun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Lihat saja, Bapak Ibu, kalau lihat kok mirip si Fulan ya? Bener-bener Pak, mirip sekali. Nah, siapakah orang di Indonesia ini? Saya tidak mau kasih tahu ya. Tapi asal Bapak Ibu melihat langsung, bener nih, mirip banget, 100%. Saya juga heran kok bisa mirip. Nah, itu bonusnya kita ke Mesir ya. Kemudian setelah itu baru kita ke Yordania. Jadi ada 4 negara yang kita kunjungi. Mesir, Palestina, Yordania, dan Arab Saudi. Insya Allah 1 kali perjalanan. Bulan Maret nanti pendaftarannya terakhir itu bulan Januari. Nah brosurnya ada di luar. Brosurnya ada di luar. Apa masih ada? Apa sudah habis ya? Habis ya? Oke. Nanti boleh dikontak ke nomor ini. Kalau pengen ikut bareng Uzma berangkatnya ke Masjidil Aqsa. 0852922228. Ini nomor kontak yang bisa dihubungi bila ingin barengan dengan saya berangkatnya ke Masjidil Aqsa, insya Allah. Plus ke Mekah dan Madinatul Munawwarah. Selama ini kita sudah bolak-balik umroh. 2 tanah suci selalu kita datangi. Kapan kaki kita ini menginjak Masjidil Aqsa? Sekaligus merintis bukti dan tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi hari ini ya. Baik, tentang yang membanding-bandingkan Nabi Muhammad, saya rasa jawabannya sudah cukup dari ustaz-ustaz kibar kita, ustaz-ustaz besar kita, ustaz senior kita sudah cukup. Bagaimana Uwas memberikan tanggapan, bagaimana Babe Haikal memberikan tanggapan, bagaimana Ustaz Syekh Tengku Zulkarni memberikan tanggapan, bagaimana Ustaz Adi Hidayat memberikan tanggapan, bagaimana Bu Yayah yang memberikan tanggapan. Ulama-ulama senior sudah sampaikan semua dan jawaban saya enggak akan jauh-jauh, enggak akan beda-beda itu dari mereka, ya. Begitu aja. Silakan Pak, berikutnya. Ketika masa khilafah kedua, apakah kita perlu bekerja mengingat sudah tak ada teknologi dan infrastruktur dan seluruh isi bumi? Keperluan apa? Jadi maksudnya Ustaz, dalam nantinya berbaca khilafah dua nanti, apa kita masih bekerja dengan sudah menangkap teknologi sudah tidak ada seperti itu seluruh isi bumi? Ada juga pengumuman penting saya sampaikan. Kemarin kan sempat heboh ya, meteor pertengahan Ramadan 1441 ini akan menghantam bumi lalu terjadi duhon. Ya, lalu disampaikan sebuah hadis. Wahai kaum muslimin, itu bukan dalil kita. Bahwa hadis yang dipakai oleh Syekh Ibnu Jauzi dikatakan hadisnya maudhu', palsu. Ada sekelompok ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Maka dalil itu tak bisa kita jadikan sebagai rujukan kita untuk hantaman meteor di pertengahan Ramadan. Ya, memang benar 1441 Ramadan hari tanggal 15-nya bertepatan dengan hari Jumat. Dalam hadis dhaif jiddan itu pas pertengahan Ramadan hari Jumat, ya, di subuh hari kalian yang sedang baru selesai melaksanakan salat ibadah subuh, lalu tiba-tiba terdengar dentuman besar di langit, larilah kalian ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela, ya, masuk ke dalam kamar, tutup kamar, lalu berselimutlah dan sujudlah ke arah kiblat, bacalah subhanal kudus, subhanal kudus. Itu hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Hadis dhaif jiddan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam urusan akidah. Maka yang cukup kita imani adalah tanda-tanda. Kalau ini penting kita imani, tanda-tanda. Maka pengumuman saya, kapan kita harus lari, kapan kita harus sembunyi, kapan? Kalau enggak salah pembahasan kita ba'da zuhur nanti ada kajian ya. Di mana? Ba'da asar. Oke. Okay. Nanti tanda-tandanya itu yang paling penting untuk Bapak Ibu dapatkan yang saya katakan tadi. Meninggal enggak besok-besok nih Raja Salman? Antara dari sekarang sampai Ramadan meninggal enggak Raja Salman? Kalau ia meninggal, yang kedua, tiga orang pangeran yang memiliki militer, memiliki tentara, memiliki senjata, memiliki harta ini, kelahi tidak yang menyebabkan Arab Saudi tidak aman? Kelahi tidak? Kalau ia, yang ketiga, gempa-gempa tidak Arab Saudi pada tahun itu? Kalau ia, berarti insya Allah pada tahun itulah Imam Mahdi keluar. Dan Imam Mahdi hanya keluar ketika puncak-puncak bencana dan petaka pembantaian perang terjadi di seluruh dunia. Maka saat itu seharusnya Bapak Ibu sudah tidak lagi tinggal di kota. Sudah tidak lagi tinggal di kota. Di mana tinggal? Di kawasan-kawasan yang jauh dari perkotaan. Kawasan-kawasan yang tinggi dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi, dari daerah-daerah perbukitan yang punya sumber-sumber mata air dengan tanah yang subur. Saya harapkan sudah pindah ke sana. Ustaz, berarti dari sekarang kita melakukan persiapan. Wajib dari sekarang, karena ini kemungkinan sangat dekat waktunya. Tapi di waktu yang sama, semua aktivitas kita di kota jangan ditinggalkan. Sebelum tanda nyata, yaitu beredarnya bintang berekor 3 hari berturut-turut di langit dunia, tidak ada di antara kita manusia di bumi ini tidak menyaksikan itu. Maka seluruh kita tetap normal dulu tinggal di kota. Jalani hari-hari kita, kerjaan kita, anak-anak kita sekolah seperti biasa. Tetapi kalau sudah nampak bintang berekor beredar di langit 3 hari berturut-turut sampai 7 hari, tak ada lagi alasan, lari cepat ke daerah perbukitan yang orang-orang kita sudah punya rumah-rumah dan pemukiman di sana. Yang boleh tinggal di situ hanyalah orang beriman yang soleh-soleh, orang beriman yang taat-taat. Ya, begitu caranya. Jadi sebelum itu udah lari duluan sekarang, enggak boleh, enggak boleh. Saya buka kapling-kapling di Sumatera Barat, di pesantren saya, di daerah perbukitan, kawasannya indah, sumber mata airnya banyak, hanya tanahnya saya enggak lebar, hanya 40 hektar saja. Saya juga sarankan untuk Indonesia sebelah timur di mana? Untuk Indonesia di Jawa Barat, di Jawa ini di mana? Sudah saya katakan awal-awal tadi belum? Sudah ya? Oh, berarti di masjid pagi tadi ya? Perasaan di sini saya sampaikan, masjid pagi tadi ya? Iya. Ada 3 tempat baru saya rekomendasikan. Satu, Indonesia sebelah timur, saya pusatkan di Gunung Malino. Gunung Malino yang udah dibebaskan lokasinya sana itu ada 300 hektar. Hah? Makassar, dekat Makassar 57 kilo dari kota Makassar. Itu Indonesia sebelah timur. Kemudian untuk Jawa, saya berharap hendaknya di Jawa Tengah ini ada kawasan yang subur, perbukitan yang jauh dari gunung-gunung berapi. Kawasannya subur, sumber mata airnya ada, ya, maka bebaskan tempat itu dan dikapling-kapling. Orang-orang beriman yang diperkenankan untuk membelikan kaplingan itu, orang yang soleh-soleh dan bertakwa, ya. Kemudian karena belum ada untuk Jawa sekarang ini, baru Jawa Barat saya rekomendasikan. Tempatnya di Kabupaten Nagreg, ya. Saya sudah melihat ke sana, saya lihat sumber mata airnya besar, kawasannya lumayan dan jauh dari perkotaan, jauh daripada tinggi daripada laut. Saya lihat ini tempatnya bagus. Ada baru 100 hektar, bisa diperluas sampai 800 hektar. Silakan dapatkan lokasinya di sana. Bergabunglah dengan PT Hafiz Amanah Indonesia. Mereka yang mengelola secara manajemen dan sistem mereka yang kelola. Jadi Bapak Ibu tidak boleh membeli sampai Bapak Ibu langsung datang melihat tempatnya. Lihat surat-suratnya, ini surat-suratnya. Ini surat kami, saya ambil kaplingannya ini. Jadi jelas Pak, barangnya ada, surat-suratnya ada, sehingga jual belinya betul-betul sesuai syariat. Begitu. Dan setelah dibeli, tempat itu langsung Bapak Ibu siapkan perumahan Bapak. Perumahan kayu ya, kita izinkan hanya perumahan kayu atau bambu. Silakan siapkan itu semua. Mau 2 kamar, mau 3 kamar, silakan, masalah teknis itu ke mereka. Nah kalau untuk Sumatera Barat, saya di Sumatera Barat, langsung pesantren kami Pak. Yang kita sedang membangun sekarang itu di pesantren itu. Nah kawasannya ada 40 hektar cuma, 10 hektar lagi adalah wakaf untuk pesantren kami, 40 hektar kita beli, dan itu kita kapling-kapling. Jadi Bapak Ibu, saya berharap larilah ke sana kalau tanda-tanda tadi sudah nampak. Kalau belum ada tanda-tanda itu, jangan tinggalkan tempat usaha kita di kota ini. Jangan tinggalkan kerjaan kita. Ada orang Pak dari Kalimantan datang, dia ke Payakumbuh Sumatera Barat, dari Palembang datang, dari Medan datang. Saya katakan, Pak jangan pindah sekarang, saya bilang. Bapak pindah sekarang, ini jadi masalah bagi kami. Bapak sini kerja apa, saya bilang. Ibu sini mau kerja apa? Saya kan sudah punya rumah. Lalu Bapak hidupnya dari mana? Saya ahli pertanian Ustaz. Nah kalau begitu bagus, boleh Bapak pindah sekarang. Berarti ada lahan yang bisa kita olah. Kalau memang ahli pertanian, ahli peternakan, boleh gabung sekarang. Silakan ambil kaplingannya, buat rumahnya, tinggallah sekarang, gak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia adalah orang-orang yang sifat kerjanya, punya, dia kerja di perusahaan swasta, dia kerja di PLN, dia kerja di mana segala macamnya, yang mana dia masih punya pekerjaan, saya tidak anjurkan. Sampai mereka melihat bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari baru pindah. Berarti teknologi akan hancur dan meteor menghantam bumi, teknologi akan musnah. Nah, sebaiknya kalau sudah begitu Pak, semua aset Bapak jual cepat. Pindah ke tempat yang sudah kita siapkan. Semua aset Ibu, Bu, termasuk mobil-mobil yang ada, jual-jual semua. Saran saya, kalau memang sudah nampak bintang berekor 3 hari beredar di langit bumi kita, sampai 7 hari, maka Bapak punya mobil, Bapak punya helikopter, Ibu punya teknologi apa yang kira-kira, pabrik industri apa, jual cepat kepada orang yang tidak beriman. Gak apa-apa setengah harga juga gak apa, langsung belikan emas, pindah cepat ke tempat yang sudah disiapkan itu. Karena setelah itu akan terjadi hantaman meteor. Setelah hantaman meteor, semua teknologi menjadi musnah. Ini hadisnya sahih. Oleh karena itu saya berani dan yakin mengatakan, baru boleh pindah saat itu, jangan sekarang. Oke? Jelas insya Allah. Mudah-mudahan ada pengusaha-pengusaha muslim yang beriman, yang takut pada Allah, yang membeli kaplingan, yang membeli kawasan itu, kemudian mengkapling-kaplingnya dan dibagi-bagikan. Atau kalau ada tempatnya kasih tahu saya, biar saya suruh PT Hafiz Amanah Indonesia untuk mendapatkannya dan dikelola dan dipersiapkan infrastrukturnya segala macamnya. Di sanalah kaplingan untuk orang beriman Jawa Tengah. Seperti itu.